Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nita'udah salam atasimin kathira wa ba'dah. Saya kita lanjutkan al-jumlah al-khamisah, selesai belum? Belum ya? Hah? Sebelumnya kita telah membaca penjelasan tentang jumlah yang kelima dari jumlah yang memiliki mahal dalam ya Rab. Itu jumlah yang dia jatuh sebagai jawaban dari syarat yang menjazumkan, yaitu in asyartiyah dan akhwatnya. Mahalnya jazm, yaitu apabila jumlah jawabnya digandengi dengan fa ataupun dengan idza fujaiyah. Itu kan ya, fa manahu ya, nah itu ya. فَأَمَّا نَحْوُ إِنْ قَامَ زَيْدٌ قَامَ عَمْرٌ فَمَحَلُّ الْجَزْمِ مَحْكُومٌ بِهِ لِلْفِعْلِ وَحْدَهُ لَا لِلْجُمْلَةِ بِأَسْرِهَا وَكَذَا الْقَوْلُ فِي فِعْلِ الشَّرْطِ وَلِهَذَا نَقُولُ إِذَا عَطَفْتَ عَلَيْهِ مُضَارِعًا وَأَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ نَحْوُ إِنْ قَامَ وَيَقْعُدَ أَخَوَاكَ قَامَ عَمْرٌ فَتَجْزِمُ الْمَعْطُوفَ قَبْلَ أَنْ تُكْمِلَ الْجُمْلَةَ. Adapun contoh in qama zaidun qama amrun fa mahalul jazmi, maka mahal jazm mahkumun bihi lil fi'li, diterapkan hukumnya untuk fi'il. Jadi contoh in qama zaidun qama amrun, mahal jazm hanya ditetapkan bagi qama, bukan keseluruhan dari jumlah qama amrun, karena di sini jawab syaratnya tidak bergandengan dengan fa ataupun idza fujaiyah. Maka mahal jazmnya mahkumun bihi lil fi'li, dihukumi hanya bagi fi'ilnya saja, qama, bukan keseluruhan jumlah fi'il bersama fa'ilnya. Karena di sini jawab syaratnya tidak bergandengan dengan fa ataupun idza fujaiyah. Untuk fi'il saja, la lil jumlati bi asriha, bukan untuk jumlah secara keseluruhannya. Qama amrun, bukan. Jadi pada yang pada mahalnya jazm, pada semisal contoh in qama zaidun qama amrun adalah qamanya saja, bukan qama amrun, berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, wa in tusibum sayyatum bima qaddamat aydihim idzahum yaqnatun, hum yaqnatun. Ini seluruh jumlah pada mahalnya jazm. Atau ayat sebelumnya fala hadiyalah. Ya. La hadiyalah pada mahalnya jazm. Wa kadzal qawlu fi fi'li syarat, demikian pula ucapan yang berkait dengan fi'il syaratnya. Ya. Qama Zaidun. Qama itu pada mahalnya apa? Jazm. Bukan jumlah. Qama Zaidun pada mahalnya jazm. Walihada naqul, oleh karenanya kita katakan idza atafta alaihi mudari'an wa a'malta al-awwal nahu in qama wa yaq'uda akhwaka qama amrun. Oleh karenanya kami katakan apabila engkau mengatafkan kepadanya fi'il mudari', engkau mengatofkan kepadanya pada fi'il syarat, ya, fi'il mudhari, apabila engkau mengatofkan pada fi'il syarat, fi'il mudhari, dan engkau mengamalkan yang pertama pada bab tanazu', contoh in qama wa yaq'uda akhwaka qama amrun. Ya, di sini kan ada tanazu', ya kan? Dua amil, qoma dan yaq'ud, berebut satu ma'mul yang diakhirkan, akhwak. Di sini diamalkan yang pertama. Masih ingat madhabnya siapa? Yang mengamalkan pertama, madhabnya kufi. Ya, kufah, orang-orang kufah, kufiyun. Maka yang keduanya dikasih domir. In qoma wa yaq'uda akhwaka qoma amr. Syaitnya di sini, engkau menjazumkan al-ma'tuf. Ma'tufnya, yaq'uda. Loh. Qabla an tukmil al-jumlah, sebelum kau sempurnakan jumlahnya, akhwak. Ini menunjukkan bahwasanya yang memiliki mahal jazm itu qomanya saja. Buktinya yaq'uda majzum, karena didhafahkan kepada, diatofkan kepada qoma, dalam keadaan qoma belum sempurna jumlahnya kan. Seandainya yang dianggap jazm itu jumlahnya, seharusnya yaq'uda datang setelah sempurnanya jumlah qoma bersama fa'ilnya, ya kan. Tapi di sini belum sempurna penyebutan jumlah, sudah diatofkan kemudian dijazmkan. Ini menunjukkan bahwasanya hanya koma yang memiliki mahal jazm. Kita lihat di sini penjelasannya dari Asy-Syarih. Fa amma idza kanat jumlatul jawabi fi'luha madin khalin 'anil fa, Adapun apabila jumlah jawabnya fa'amma idza kanat jumlatul jawabi fi'luha madin, adapun apabila jumlah jawab fi'ilnya adalah fi'il madhi, adapun apabila jumlah jawabnya berupa fi'il madhi khalin anil fa', kosong dari fa', ya. Kalau bersama fa', ya jumlah itu seluruhannya pada mahalnya jazm, atau bersama idza fujaiyah. Sedangkan ketika ya, jumlah jawabnya adalah fi'il madhi yang kosong dari fa', contohnya in qama zaidun qama amrun fa mahalul jazmi fil jawab, maka yang memiliki mahal jazm itu jawab fil jawab, ya salah, fa mahalul jazmi fil jawabi mahkumun bi lil fi'li wahda, maka mahal jazm pada jawabannya mahkumun bihi lil fi'li, ditetapkan untuk fi'il ya, wahdah saja, wahuwa qoma, itu qoma, la lil jumlati bi asliha, bukan kepada jumlah secara keseluruhannya ya. Dan fi'ilnya dalam contoh ini adalah qoma, atau saya ulangi, la lil jumlati bi asliha, bukan mahal jazm itu diterapkan untuk jumlah secara keseluruhannya, yaitu qoma dan fa'ilnya, bukan, tapi untuk qomanya saja. Bisa dipahami insyaAllah ya. Wa kadha'ai wa kal qawli fi fi'l al-jawab al-qawlu fi fi'l syarab. Demikian pula, yakni sebagaimana ucapan yang diucapkan pada fi'l jawab, demikian pula diucapkan pada fi'l syaratnya. Anna al-jazma mahkumun bihi lil fi'li wahdah. Bahwasanya jazm ya, ditetapkan hanya bagi fi'l saja. La lil jumlati bi'asriha, bukan untuk jumlah secara keseluruhannya. Pada contoh tadi, in qoma zaidun, jazm hanya pada qoma. Qoma, fi'lun madin, ya, fi'lun syarat, mabni al-fath fi mahali jazmin. Bukan qoma zaidun pada mahal jazm. Lianna adata syarati innama ta'amalu fi syai'aini, lafzun au mahalla. Karena adatu syarat hanyalah beramal fi syai'aini, pada dua perkara. Lafzun au mahallan. Pada lafaz atau pada mahal. Falamma amilat fi mahalil fi'laini lam yabqa laha tasallutun ala mahalil jumlah bi asriha. Tatkala dia adatu syarat itu beramal pada mahalnya dua fi'il ini, in qama zaidun qama amrun, tatkala adatu syarat itu beramal pada mahalnya dua fi'il ini, maka lam yabqa laha, tidak tersisa lagi bagi adatu syarat itu tasallut ala mahalil jumlah, kekuatan untuk dia beramal pada mahalnya jumlah secara keseluruhannya. Ya. Tidak bisa dia beramal pada mahalnya jumlah, karena dia sudah beramal pada mahalnya dua fi'il itu. Walihada naqulu idha atafta alaih, oleh karenanya kita katakan apabila engkau mengatafkan kepadanya, yakni ala fi'li syarti al-madhi fi'lan, ya, mudari'an, ya, yakni oleh hadza, kita ulangi dari situ, oleh karenanya kita katakan apabila engkau mengatafkan kepadanya, ini kepada fi'il syarat yang madhi, mengatafkan kepadanya fi'lin mudari', ya, wa ta'akhkhara 'anhuma ma'mul, kemudian diakhirkan dari keduanya, dari fi'il madhi yang merupakan fi'il syarat dan fi'il mudari' yang diatafkan kepada fi'il madhi, diakhirkan dari keduanya ma'mul, wa amalta al-fi'la al-awwal, dan kau mengamalkan fi'il yang pertama, ya, pada bab tanazu' wa huwa al-madhi, yani fi'il yang pertama adalah fi'il madhi, pada bab al-mutanazi' atau al-mutanaza', pada bab tanazu', ya. Contohnya in qama wa yaq'uda akhwaka qama amrun, in qama wa yaq'uda akhwaka qama amrun, ya. Fatajzimu al-mudhari', maka engkau menjazmkan fi'il mudhari' ya'uda bihadzin nun li'anna min al-amthilah al-khamsah. Engkau menjazmkan fi'il mudhari' yang diathafkan kepada fi'il madhi qama. Ya, dan qama pada mahalnya jazm, sehingga ya'uda dijazmkan dengan membuang nun. Qabla an tukmil al-jumlah, engkau mengathafkan fi'il mudhari' ya'uda kepada qama sebelum engkau sempurnakan jumlah qoma ini. Difa'iliha, bersama fa'ilnya. Yaitu akhwaka. Ya. Sudah faham kan ya? Ya. Oleh karenanya kami katakan apabila engkau mengatofkan kepada fi'il madhi yaitu fi'il syarat, fi'il mudhari' dan diakhirkan dari keduanya ma'mul, ya ma'mul, dan engkau mengamalkan fi'il yang pertama itu fi'il syarat, fi'il madhi pada bab tanazu', contohnya qama wa yaq'uda akhawaka qama amrun, maka engkau menjazmkan fi'il mudhari' yang diatofkan kepada fi'il madhi tersebut sebelum engkau sempurnakan jumlah qoma dengan fa'ilnya. Wa huwa akhwaq, dan fa'ilnya qoma adalah akhwaq. Ya, falaula anna al-jazma mahkumun bihi lil fi'li wahdah la lazima al-'athfu 'ala al-jumlah qabla itmamiha wa huwa mumtani'. Ya. Ini perhatikan. Seandainya bukan karena jazm itu ditetapkan bagi fi'il saja, ya, maka niscaya ini mengharuskan konsekuensinya engkau mengatofkan kepada jumlah sebelum jumlahnya sempurna. Wa huwa mumtani', dan seperti ini mumtani', terhalang. Ya. Jadi ini hujahnya beliau. Ya. Yang mengatakan bahwasanya yang memiliki mahal jazm hanya fi'ilnya saja. Dalam contoh ini qoma, bukan keseluruhan. Ya, Zaidun, qoma Zaidun. Ya, terbukti pada bab tanazu' ini. Ya. Pada bab tanazu' in qoma wa yaq'uda akhawaka qoma Amr, di sini diatofkan yaq'uda kepada qoma. Seandainya ya, yang memiliki mahal jazm itu jumlah, jumlah qoma akhawak, berarti melazimkan kau telah mengatofkan. Ya. Engkau mengatofkan sesuatu kepada jumlah sebelum sempurnanya jumlah. Iya kan? Makanya ini katanya enggak boleh. Tapi yang seperti ini boleh kan? In qoma wa yaq'uda akhawak, betul enggak? Boleh enggak? Ya betul, ini boleh pada bahasan tanazzu'. Tapi kalau dikatakan bahwasanya ya, yang memiliki mahal jumlah itu jumlah, pada contoh ini qoma akhawak, maka ini seharusnya enggak boleh gitu. Iya kan? Seharusnya enggak boleh karena belum sempurna jumlahnya. Seandainya kau katakan bahwasanya yang memiliki mahal, pada contoh in qoma wa yaq'uda akhawak qoma Amr, yang memiliki mahal jazm itu adalah qoma akhawak, ini saya tidak boleh yaq'uda diatofkan kepada qoma sebelum disempurnakan qoma dengan fa'ilnya. Tapi di sini bisa. Ini menunjukkan bahwasanya yang memiliki mahal jazm itu qoma saja, bukan qoma bersama fa'ilnya atau bersama ma'mulnya. Ya, bisa difahami ini. Ya? Sulit enggak? Ngerti. Paham enggak? Gimana paham enggak? Jadi beliau sedang berhujjah. Ya, atas pendapat beliau yang mengatakan bahwasanya yang memiliki mahal jazm pada jawab syarat yang tidak bergandengan dengan fa atau idza adalah fi'ilnya saja. Demikian pula pada fi'il syarat, hanya fi'ilnya saja, bukan jumlah fi'il dengan fa'ilnya yang memiliki mahal jazm. Nah, ini dibuktikan pada pembahasan tanazu', gitu. Dibuktikan pada pembahasan tanazu'. Ya. Yaitu contohnya di sini in qoma wa yaq'uda akhwaka qoma Amrun. Seandainya engkau berpendapat bahwasanya yang memiliki mahal jazm itu adalah fi'il bersama ma'mulnya, fa'ilnya, maka tidak boleh dikatakan in qoma wa yaq'uda akhwak qoma Amrun. Kenapa? Karena belum sempurna itu qoma disebutkan fa'ilnya. Ya. Harusnya dikatakan in qoma akhwaka wa yaq'uda gitu, ya kan? Tapi di sini diatofkan yaq'uda kepada qoma sebelum sempurna fa'ilnya. Ini menunjukkan bahwasanya memiliki mahal jazm hanya qomanya saja, bukan qoma bersama akhwak. Kalau yang memiliki mahal jazm itu qoma bersama akhwak, harusnya dikatakan in qoma akhwaka wa yaq'uda gitu. Kayaknya enggak sulit ya. Paham enggak? Ngerti enggak? Paham enggak? Ya, just. Ya. Intinya aja. Ya, bahasanya beliau disebutkan dalam matan di sini. Jadi contoh in qoma Zaidun dan qoma Amrun yang memiliki mahal jazm ataupun yang ditetapkan memiliki mahal jazm hanya fi'il saja. Kenapa? Karena tidak bergandengan dengan fa ataupun iza. Adapun kalau bergandengan dengan fa, ya yang memiliki mahal jazm itu adalah jumlah itu sendiri. Jadi in qama zaidun qama amrun, yang memiliki mahal jazm adalah qama, bukan qama amrun, tapi qamanya saja. Nih, ya, qamanya saja. Coba di i'rab in harfu syartin jazimin tajzimu fi'laini. Al-awwal fi'il syart wa tsani ya jawabu. Ya. Qama fi'il madin mabni ala fath fi mahalli jazmin ya fi'il syart fi mahalli jazm fi'il syart. Ya. Bukan qama zaidun qama fi'il madi zaidun fa'il kemudian jumlah fi'liyah fi mahalli jazm syart, bukan. Ayat intinya. Zaidun fa'il marfu' alamat rafi' dhamma dhuna ila akhirih. Qama fi'il madin mabni ala fath terus ya. Ya, fi mahalli jazmin jawab syarat. Jadi qomanya saja. Amrun fa'il marfu, bukan qoma amrun jumlah fi'liyah fi mahalli jazmin jawab syarat, bukan. Ya. Dikatakan demikian ketika jawab syaratnya bergandengan dengan apa? Fa. Ya. Dengan idza hujaiyah. Ini cukup enggak terlalu sulit ya. Ini kan sudah biasa kita nyara seperti ini kan. Ya. Apa? Iya seandainya gitu ya, nggak boleh kalau misalkan yang dihukumi jazm itu jumlah, nggak boleh dikatakan in qoma wa yaqudu akhawak, karena belum sempurna jumlahnya, jumlahnya kata beliau. Tapi ada yang memandang lagi, ini bab tanazu gitu, boleh. Ya. Ada ucapan yang lain yang mengatakan nggak apa-apa kalau dikatakan di sini. Mengatof banyak guna pada jumlah, karena ini babnya bab tanazu. Tapi ini tambah ambikin antum perut lagi. Ya. Kemudian tanbihun. Insyaallah ini kalau dalam praktek iramnya sudah sering kan kita ya, seperti ini. Ya. Kalau ada fa'nya ataupun idza fujaiyah, maka jumlah jawab syarat fi mahal jazmin. Kalau enggak ada fa'nya, ya seperti biasa i'rabnya, kalau enggak mahalli ya apa? Ya zahir, kalau enggak mahallan ya tanda jazmnya zahir. Tanbihun wa huwa lughatan al-iqaz. Tanbih, dan dia lughatan secara bahasa disebutkan sisi i'rab lughah. Lughatan ada yang mengatakan tamyiz, ada yang mengatakan hal, ada yang mengatakan maful mutlak li ghairi, ta'rifan, lughatan gitu. Ada juga yang mengatakan ala nazmil khafid, karena buang huruf khafad yaitu fi. Nah saja ini dilemahkan karena tidak ada fi'il ini sebelumnya, karena nazmil khafid itu ada khilas, sebagian mengatakan sama'i, sebagian mengatakan qiyasi. Dan datangnya biasanya kalau nazmil khafid itu bersama fi'il yang dia muta'addi dengan huruf, kemudian dibuang hurufnya. Kalau si Bawi mengatakan i'rabnya sebagai hal. Secara bahasa tanbih al-iqaz, abiqaz menyadarkan gitu ya. Membangunkan. Au qadha ya, yuqidhu iqaz. Menyadarkan. Tanbih. Perhatian. Sering diterjemahkan dengan perhatian. Yuqalu nabbahtu tanbihan, dikatakan nabbahtu tanbihan, ai aiqadhu iqadan, aiqadhu iqadan. Wasilahan, adapun maknanya menurut istilah adalah mana tadi? Unwalul bahthi al-ati. بحيث يعلم من البحث السابق إجمالا عنوان البحث الآتي بحيث يعلم من البحث السابق Jadi sini ada perselisihan juga terkait dengan definisi ini. Kalau beliau di sini Al-Azhari mengatakan unwan, Kalau yang lain mengatakan al-hukum al-ma'lum, hukum yang diketahui dari apa yang telah lewat secara global. Ya. Kalau beliau mengatakan di sini unwan. Unwanul bahth, apa unwan? Hah? Unwan, hah? Kadang disebut unwan atau tanda alamat ya. Alamat pembahasan, judul ataupun alamat pembahasan al-ati yang akan datang. Bihaitsu yu'lam minal bahtsi as-sabiq, di mana diketahui dari pembahasan yang telah lewat secara global. Idza qulta in qama Zaidun aqumu bi rafa'. Apabila engkau mengatakan, oh matanya dulu ya. Belum kita baca matanya. Tanbihum idza qulta in qama Zaidun aqum, ma mahallu aqum? Fal jawabu qila huwa dalilu al jawabi. Wa qila huwa ala idmari al fa. فعلى الأول لا محل له لأنه مستأنف على ثاني محله الجزم ويظهر أثر ذلك في التابع. تنبيه. Apabila engkau mengatakan in qama Zaidun aqum, jika Zaid berdiri saya berdiri, ma mahallu aqum, apa mahal i'rabnya aqum? Ya. Fal jawabu, maka jawabannya qila, dikatakan huwa dalilu al-jawab. Pasti akum itu dalil yang menunjukkan jawaban, bukan jawaban itu sendiri. Dalilul jawab, dalil yang menunjukkan jawaban. Waqila huwa ala idmaril fa, ada juga yang mengatakan bahwasanya akum itu di atas pengidmaran fa. In qama Zaidun fa akum. Ya. Dua sisi jawaban ini menentukan i'rabnya. Ya. Fa'alal awal, di atas jawaban yang pertama yang mengatakan bahwasanya aqum adalah dalilul jawab, dalil yang menunjukkan akan jawaban. La mahallalah, maka dia tidak ada mahal dalam i'rab. Tidak ada mahal dalam i'rab, karena musannaf, karena dia jumlah istinafiyah. Jumlah istinafiyah, ibtidaiyah. Wa al-thani, dan atas jawaban yang kedua, atas dasar jawaban yang kedua, yaitu dengan mengidmarkan fa, taktinya fa'akum, maka mahalnya akum adalah jazm. Jazm. Wa yadhharu atharu dhalik fit tabi'aini. Asarnya ini tampak pada tabi'nya. Ya, asarnya tampak pada tabi'nya. Yang dimaukan di situ dari akum ibtidaiyah, atau dia jawab syarat pada mahalnya jazm, itu diketahui dari apa? Tabi'nya. Ya, diketahui dari tabi'nya. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya di jam 10 akan kita ulang dari tanbih insyaallah. Ya, subhanallahi walhamdulillah, syukur alladzi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.